Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan apa yang sudah belajar dari kitab Al-Munafad Al-Fikhi yang jelas oleh Fatihah Yusuf Dr. Salih bin Fauzan ibn Abdul Al-Fauzan Habibullah Ta'ala. Kalau ma'alaf Habibullah Ta'ala, waliyatul khurril kitabi sawa'un kana zimiyan au musta'min al-musta'minan al-mu'ahadan nisbu diyatul muslim. Dan diyatnya orang yang merdeka dari kalangan ahlul kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, apakah zimiyan orang kafir Yahudi dan Nasrani tersebut, apakah statusnya sebagai zimiyan, yaitu orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan negeri muslim dan mendapatkan perlindungan oleh pemerintah muslim. Mustaminan atau kafir mustamin, yaitu orang kafir yang masuk ke dalam negeri muslim dan mendapatkan keamanan oleh pemerintah muslim. Mu'ahadan atau kafir mu'ahad, yaitu kafir yang terikat dengan perjanjian damai, terikat dengan perjanjian damai dengan negeri muslim, sehingga dia juga mendapatkan keamanan karena perjanjian damai tersebut. Maka apabila mereka terbunuh, maka diyatnya setengah dari diyatnya seorang muslim. Maka setengah dari diyatnya seorang muslim. Li hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi, yaitu hadis dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakaknya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada bi anna aqla ahli kitabi nisfu aqlil muslimin. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, sesungguhnya diyat, akal itu diyat, diyat ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, ini setengah dari diyatnya seorang muslim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian wadiyatul majusil zimmi awal mu'ahadi awal musta'mini, wadiyatul wasani al-mu'ahad awal musta'min, sama nomi'ah dirhamin islami. Dan diatnya seorang majusi kafir dari majusi penyembah api ya. Yang zimmi dia berstatus hidup di lingkungan negeri muslim dan mendapatkan perlindungan keamanan dari pemerintah muslim. Al-Mu'ahadan atau majusi yang terkait dengan perjanjian damai atau musta'min, majusi yang mendapatkan jaminan keamanan yang masuk ke negeri muslim, atau dan diatnya penyembah berhala, dan diatnya penyembah berhala yang dia mendapatkan sedang ada ikatan perjanjian damai, atau dia sedang mendapatkan keamanan yang masuk ke negeri muslim dan di mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah muslim, maka jika terbunuh diatnya sama numi'ah, yaitu 800 dirham islami. 800 dirham islami. Lima roh ibnu Adi an Aqbah ibni Amir radhiyallahu anhu marfu'an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Aqbah bin Amir radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diyatul majusi samani mi'ati dirhamin. Bahwa qaul aktsar, diatnya seorang majusi ini 800 dirham. Muslim berapa? 12.000. 12.000. Kalau separuhnya yang ahli kitab yang tidak Nasrani. Kalau seorang muslim diatnya isna asyara alfan, 12.000. Ini 12.000. Kalau ahlu kitab berarti 6.000. Kalau majusi 800 dirham. Jadi jauh 1000 dengan 100. Jadi lebih murah majusi atau penyembah berhala diatnya. Maksudnya yang memang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslim. Adapun yang tidak mendapatkan jaminan keamanan ya, jalan lagi. sekarang tidak ada diet-diet. Kemudian kalau Syekh Hamzah Ta'ala wa nisau ahlul kitabi wal manjusi wa ubadatul awsani alan niswi min diyati zikranihim. Adapun wanita dari kalangan ahlul kitab dan manjusi dan wanita dari kalangan penyembah berhala, ini diatnya setengah dari diat laki-laki mereka. Setengah dari diat laki-laki mereka. Kalau tadi yang laki-laki ini 6 ribu dirham, kalau wanitanya berarti 3 ribu. Kalau majusinya tadi 800 yang laki-laki, kalau yang perempuan 400. Kama anna diyata nisa'il muslimin ala nisfi min diyati dzukranihim. Sebagaimana diyatnya wanita dari kalangan muslimin, ini adalah setengah dari diyat laki-laki dari kaum muslimin. Jadi kalau diyatnya laki-laki dari muslimin ini 12 ribu dirham, kalau wanita kaum muslimin berarti 6 ribu dirham, setara dengan apa? Setara dengan laki-laki ahlul kitab. Setara dengan laki-laki ahlul kitab. Qala Ibnu al-Mundzir rahimahullahu taala ajma' ahlul ilmi ala anna diyatal mar'ati nisfu diyatir rajuli. Berarti kitab Amr ibn Hasan diyatul mar'ati ala nisfi min diyatir rajuli. Dan telah ijma', telah sepakat ahlul ilmi para ulama bahwasanya diyatnya seorang wanita ini setengah dari diyatnya seorang laki-laki. Dan juga di dalam kitab Amr ibn Hasan disebutkan yaitu diyatnya wanita ini juga setengah dari diatnya laki-laki, seorang laki-laki. Rajaul Baihaqi. Selanjutnya qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, telah berkata al-'allamah, orang yang sangat alim, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lamma kanatil mar'atu anqasa minar rajuli war rajulu anfa'a minha wa yasuddu ma la yasuddu al-mar'atu min al-manasibid diniyah wal wilayat wa hifdh as-sughur wal jihad wa imaratul ardi wa amalu as-sana'i allati la tatimmu masalihal alam illa biha. Di mana seorang wanita tentunya lebih ringan keberadaannya daripada laki-laki. Karena laki-laki tentunya apa? Dia lebih bermanfaat. Sepak terjangnya daripada wanita. Karena seorang laki-laki bisa menutup apa-apa yang tidak bisa ditutup oleh seorang wanita dari pekerjaan-pekerjaan atau amalan-amalan yang bersifat agama. Kalau agama lengkap ya kan, laki-laki tidak ada liburnya. Ya, laki-laki tidak ada liburnya. Kalau wanita ada liburnya, haid dan nifas, maka libur, tidak sholat, tidak puasa. Maka ini kekurangan dari wanita. Wal wilayat dan kekuasaan, ini juga laki-laki yang lebih mendominasi. Dan juga laki-laki sebagai orang yang bisa menjaga as-sughur, perbatasan-perbatasan kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Laki-laki yang bisa hidup di dalam daerah perbatasan-perbatasan antara muslimin dengan kafir, menjaga ribat, kapan saja masuk-masuk dia harus siap menghadapi mereka. Wal jihad, juga seorang laki-laki berjihad dan juga memakmurkan bumi dan bisa mengamalkan amalan-amalan produksi, membuat alat-alat perkakas segala sesuatu yang tidak akan bisa dilakukan oleh seorang wanita. Dan tentunya alat-alat tersebut tidaklah akan ada kecuali untuk apa? Untuk atau sebagai kemaslahatan alam. Tentunya tidak akan bisa semua ini dikerjakan kecuali dikerjakan oleh laki-laki. Wazabu anid dunya waddin, dan juga pekerjaan tentang membela, melindungi dunia dan agama. Ini laki-laki melindungi wilayah kedaulatan, melindungi harta, melindungi keluarga, laki-laki, dan juga melindungi agama, membela agama. Ini juga pekerjaan laki-laki. Lam takun qimatuhuma ma'a dzalika mutasawiyatan. Sehingga apa? Sehingga tentunya tidak akan sama qimah atau nilainya antara laki-laki yang dengan perempuan, tidak bisa disamakan karena keberadaan sepak terjang antara laki-laki dan perempuan berbeda. Wahiyat diyatu, dan juga permasalahan diyat tidak bisa disamakan. Fa'inna diyat al-khurri jariyatun majra qimatul abadi wa ghairihi minal amwal. Maka sesungguhnya diyatnya seorang yang merdeka ini tentunya berlaku sesuai dengan qimah nilai dari seorang hamba tersebut dan dari selain dari harta-harta. Faktadat hikmat syari' anna ja'ala qimatuha atau ja'ala qimatiha ala niswi min qimatihi litawabuti ma bainahuma. Sehingga hikmah syariat ini terkandung bahwasanya syariat menjadikan nilai tersebut ditentukan dengan qimah, nilai keberadaan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sifat terjangnya. Yaitu bahwasanya diatnya seorang perempuan ini setengah dari diatnya seorang laki-laki. Kemudian Aceh Habib Tawla Ta'ala menyatakan wa yastawi az-zakari wal unsa fima yujibu duna sulusidiyat, dan kesamaan antara laki-laki dan wanita pada perkara-perkara yang diwajibkan ini tentunya kurang dari seperempat diyat. Sepertiga duna sulusi diat, kurang dari sepertiga diat. Di hadisi Amr ibn Shu'aib an abihi an jadihi marfu'an, sebagaimana hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya sampai kepada Rasulullah SAW, aqlul mar'ati mislu aqlil rajuli hatta tablughu as-sulusu min diyatiha. Diatnya seorang wanita ini semisal diatnya seorang laki-laki sampai mencapai sepertiga dari diatnya. Akhrajahu An-Nasa'i wa qala Ibnu Sa'id Sa'id Ibnu Musayyib innahu as-sunnah. Sehingga yang menyamai bisanya hanyalah sepertiganya saja, kurang dari sepertiga. Laki-laki tadi berapa? Dua belas ya kan? 12 diputar wanita 6.000 dirham. Diteruskan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Telah berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa in khalafa fihi Abu Hanifah wa Syafi'i wa Lais wa Sa'd wa jama'atun. Walaupun di sana diselisih oleh Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al-Lais dan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan juga jamaah dari para imam. Wa qalu, dan mereka menyatakan ya ala nisfi fil qalili wal katsiri. Mereka menyatakan dia tersebut ini adalah setengah wanita daripada laki-laki ini setengah, baik itu sedikit maupun banyaknya. Lakin as-sunnatu aula, akan tetapi sunahnya itu yang didahulukan. Wal farqu fi ma tuna sulus wa ma zada alaihi anna ma tunahu qalilun wa jabarat musibatul mar'ati fihi bi musawatiha lirrajuli wa li hadha istawa al janin dzakar wal unsa fidyat dikillati dayatihi wahia al-ghurrah fana jala matu nasulus mengusilatu janin. Dan perbedaan pada setengah diat yaitu kurang dari sepertiga atau yang bertambah dari sepertiga, yaitu apa yang kurang dari sedikit dari diat tersebut. Maka tatkala wanita ini mendapatkan musibah ini disamakan dengan laki-laki, sehingga disamakan antara janin laki-laki dengan janin perempuan di dalam diatnya, karena sedikit dia tersebut. Ya bahaya al-izzah al-ghirrah atau al-ghurrah. Ghurrah yaitu itqu raqabah, yaitu membebaskan seorang budak. Sehingga turun darinya sepertiga, sebaiknya derajat daripada janin. Atau mungkin dimungkinkan kalau seandainya dia tersebut berupa unta, ya kan, rincian-rinciannya seperti kemarin, ya, rincian-rinciannya se 25 100 kemudian seperempatnya dibagi empat, ya. Ada yang unta satu tahun, ada yang unta dua tahun, ada yang unta tiga tahun, ada yang unta empat tahun. Adapun wanita berarti setengahnya itu, kan, mungkin kalau cukup di total mungkin menjadi sepertiganya, ya, persennya. Kita lanjutkan dulu. Wadiyatul fanni qimatuhu zakaran kana au unsa saghiran au kabiran balighatan ma balagat wa hadha majmu'un alaihi idza kana qimatuhu duna diyatul hurri fa inna balagat diyatul hurri fa aksar. Dan diatnya kon ini adalah abad seorang hamba budak. Maka nilainya baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu kecil maupun yang besar, maka dia mencapai apa yang telah dicapai. Dan ini adalah apabila nilainya tersebut kurang dari diatnya orang merdeka. Jika mencapai diatnya orang merdeka ini lebih banyak, wa mazhab Ahmad fil masyhur anhu wa Malik wa Syafi'i wa Abu Yusuf ila anna fihi qimatuhu balighatun ma balagat. Kemudian kita teruskan. Wa yajibu fil janin zakaran kana unsa idza sakata mayitan bisababi jinayatin ala ummihi amdan aw khata'an ghurrata abdin aw ummat aw amatin qimatuha khamsu minal ibil. Dan diwajibkan pada janin, apakah janin tersebut janin laki-laki atau perempuan, apabila dia gugur dalam keadaan mati disebabkan karena perbuatan pidana, baik itu digugurkan itu secara sengaja atau salah atau berbuat kesalahan, maka diatnya adalah membebaskan budak laki-laki atau budak perempuan. Dan nilainya adalah 5 ekor unta. Nilainya adalah 5 ekor unta. Jadi budak laki-laki atau perempuan atau senilai 5 ekor unta. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janin imra'atin min bani Lihyan sakatamiyatan bi ghurrati abadin aw amatin mutafaqun alaih. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan pada janin dari seorang wanita dari Bani Lihyan yang gugur dalam keadaan mati, yaitu dibayar diatnya dengan membebaskan budak laki-laki atau budak wanita. Muttafaqun alaih. Faturisu ghurratu anhu, dan tentunya diatnya tersebut akan diwariskan. Ka'anahu sakata hayyan, sebagaimana tatkala gugur dalam keadaan hidup. Li'annaha diatun lahu, karena ini sebagai diat baginya. Dan ini adalah mazhab jumhur, dan nilai dari ghurrah atau ghurrah membebaskan budak laki-laki atau perempuan yaitu dengan bikhamsin minal ibil, 5 dari ekor unta. Bi asri diyati ummihi, yaitu dengan 1/10 diatnya diat ibunya. 1/10 diat dari ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.